Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas bagian yang kedua dari An-Nawasikh, yaitu ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar. Nah, yang pertama ma yarfa'ul mubtada yansibul khabar ini sudah selesai dibahas. Kana sudah dibahas, al-huruf al-musyabbah bilaisa sudah dibahas, af'alul muqarabah juga sudah dibahas. Nah, sekarang bagian yang kedua yaitu sesuatu yang menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Ada dua, ada inna wa akhwatuha dan la allati linafil jinsi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yang pertama saja, itu inna. Ini penting ya untuk kita ketahui. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa amma inna wa akhwatuha fatansibul mubtada'a wa yusamma isbaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaruha. Wa hiya sitatu ahruf inna wa anna wa huma li tawkidin nisbah wa nafi syak anha. Nahu qawli ta'ala fa inna allaha ghafurur rahim. Wa qawlu ta'ala wa qawlihi ta'ala dhalika bi anna allaha wal haqq. Wa ka'anna li tashbihil mu'akkad. Nahu qawlik ka'anna zaydan asadun. Walakinna lil istidrak. Nah, ini contohnya terputus di halaman berikutnya ya. Saya terangkan terlebih dahulu. Inna dan sahabat-sahabat ini punya amal yaitu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Tansibul mubtada wa tarfa'ul khobar. Ini punya anggota, punya kawan. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 dengan inna anaknya. Nah, kita bahas satu-satu dan juga contohnya. Pertama, inna dibaca kasrah nih, hamzahnya. Dan anna dibaca fathah. Ini fungsinya litaukidin nisbah wa nafi syak, untuk memberikan penegasan ya kepada yang jadi sandaran, yang ditegaskan, dan juga nafi syak ya, untuk menafikan keraguan ya, untuk menafikan keraguan. Contoh, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun yang Rahim. Lihat di sini Allah, ini isim inna. Nah, maka dia mansub ya, ha, fa innallaha ghafurun, ini marfu karena sebagai khobar daripada inna. Nah, pembahasan besar kita ini masih di marfu'atul asma yang terofakkan daripada kalimat-kalimat isim. Berarti dalam konteks pembahasan inna ini, yang marfu ini isimnya atau khobarnya? Khobarnya nih, yang marfu kan ghafurun. Kalau rahim ini sebagai na'at, sebagai sifat. Ghafur. Dan perlu kita ketahui bahwa inna yang berfungsi memberikan penegasan dan menafikan keraguan ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang berpotensi diragukan. Nah, berarti Allah Maha Pengampun itu berpotensi diragukan oleh sebagian orang. Ya mungkin dia terlalu banyak dosa, dia pesimis, khawatir Allah tidak mengampuni. Ya, makanya diberikan penegasan. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu sungguh Maha Pengampun. Nah, begitu ya. Nah, kalau tidak berpotensi diragukan itu tidak perlu menggunakan penegasan-penegasan. Misalkan api panas. Itu berpotensi diragukan nggak oleh orang? Nggak mungkin. Maka tidak perlu menggunakan sesungguhnya api panas. Nggak perlu yang model begitu. Karena nggak mungkin diragukan oleh orang. Api itu pasti panas. Bi anna Allah wal haq. Nah, ya. Ini juga ada Allah. Ini sebagai isim anna. Ya. Kemudian al haq ini sebagai khobarnya. Huwa sebagai apa? Domir fasal. Ya. La mahala lahu minal i'rab. Ini pemisah antara mubtada dan khobarnya. Asalnya Allahu huwal haq. Ya, ada masuk anna. Bi anna allaha huwal haq. Al-haq ini sebagai khobar anna marfu. Itu yang pertama. Yang kedua, ka'anna. Fungsinya untuk apa? Litashbihil mu'akkad. Ya, tashbih untuk penyerupaan mu'akkad. Ya. Objek yang ditegaskan. Contoh. Ka'anna. Ya, anna ada kaf di depannya. Ka'anna. Ya, ka'anna. Ya, zaidan. Zaidan ini mu'akkadnya. Yang ditegaskan. Ya, asadun. Ya, tashbihil mu'akkad. Ya, kalau diterjemahkan gampangnya. Seakan-akan Zaid adalah singa. Ya, ka'anna Zaidan asadun. Ya, ini Zaidan sebagai isim ka'anna, maka dia mansub. Asadun sebagai khobarnya, maka dia marfu. Kemudian yang ketiga, lakinna itu lil istidrak. Apa itu istidrak? Istidrak itu secara bahasa itu untuk membetulkan, untuk mengkoreksi. Istadraka, yastadriku, istidrak. Yastadrikuka, dia membenarkanmu. Nah, itu maknanya. Nah, biasanya kan ada statement. Nah, itu kalau tidak diberikan istidrak, nanti orang akan terbawa dengan statement itu 100%. Contoh, Zaidun syuja'un. Zaid adalah syuja', pemberani. Nah, itu kan statement tuh. Zaid pemberani. Nah, untuk memberikan komentar terhadap kalimat Zaid adalah pemberani diberikan lakinna, ya, lakinnahu bakhil, tetapi dia itu pelit. Nah, ada lakinna di sini. Nah, hu ini adalah isim lakinna, maka dia fi mahali nasbin. Kenapa mahal yang dinasobkan? Karena ini isim domir. Kalau isim domir itu mabni. Nah, kalau mabni, mahalnya yang di Arab. Kemudian bakhilun ini marfu karena sebagai khobar daripada lakinna. Dialisidrok. Kemudian yang keempat, laita. Ya, fungsinya litamanni. Litamanni, ya. Tamanni itu untuk berandai-andai, berangan-angan. Berangan-angan sesuatu yang sulit dicapai, bahkan mustahil dicapai, karena kelemahan untuk mencapainya, dan juga uzur untuk mencapai sesuatu tersebut. Contoh, laita syababa aidun, andai pemuda kembali. Maksudnya, andai masa muda balik lagi. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Dia mungkin sudah tua mengucap ini. Laita syababa aidun. Sudah beruban, sudah tua. Berucap, nah, itu nggak mungkin. Kembali lagi masa muda itu. Asyababa ini sebagai isimnya. Isim apa? Isim laita. Maka dia mansub aidun sebagai khobarnya. Maka dia marfu. Dan yang terakhir la'alla, ya. Kalau di bahasa Indonesia, laita dengan la'alla ini sama saja, andai-andai. Nah, cuma ada bahasa Arab ada fungsinya, peruntukannya. La'alla ini untuk dua hal, bisa litaroji, ya. Litaroji, ya, dan tawakko. Nah, ya. Tawakko ada dua. Nah, taroji itu untuk sesuatu yang dicintai. Jadi andai-andai, ya, untuk sesuatu yang disukai, dicintai. Ya, andai-andai agar sesuatu terjadi karena dia mencintai, menginginkannya. Contohnya, la'alla Zaidan qadibun, andai Zaid datang. Ya, andai Zaid datang. Dia karena mencintai si Zaid, menginginkan si Zaid. Nah, itu andai-andai untuk sesuatu yang disukai. Kalau tawakko itu andai-andai untuk sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi andai-andainya itu, kalau bahasa kita khawatirnya, gimana kalau ini terjadi begini? Itu sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak disukai, dikhawatir terjadi. Contohnya, la'alla amron halikun, ini ke bawah nih, copy paste-nya. La'alla amron halikun, andai amr celaka. Nah, itu dia bukan berandai-andai ingin kecelakaan itu terjadi pada si Amr, tapi dia khawatir gitu kecelakaan itu, ya, kebinasaan itu terjadi pada si Amr. Makanya dalam bahasa Indonesia itu, gimana kalau ini nanti celaka? Nah, begitu mungkin, ya. La'alla amron halikun, andai amr celaka. Jadi andai-andainya untuk sesuatu yang makruh, yang tidak disukai. Nah, itu pembahasan inna dan cs-nya. Kemudian ada tambahan nih, di akhir. Wala yataqaddam khobaru hadhil huruf 'alaiha. Ya, wala yatawassat bainahu wa bain ismiha illa idza kana dzarfan aw jarran majruran. Nahu inna ladaina ankala. Inna fi dzalikal ibrah. Ini ada dua ketentuan. Pertama, la yataqaddamu khabaru hadhil huruf 'alaiha. Khabarnya, ya khabar daripada huruf-huruf ini, ya inna cs ini tidak boleh khabar muqaddam. Jadi tidak boleh khabarnya datang duluan. Contoh misalkan qaimun inna zaidan. Qaimun ini khabar inna. Ini tidak boleh, ini salah ini. Pun kalau khabarnya dari sibul jumlah, dzaraf misalkan indaka inna zaidan, ini juga salah, tidak bisa. Pun dari jar majrur ini termasuk sibul jumlah juga, fid dari inna zaidan, ini salah semuanya. Jadi tidak boleh khabarnya khabar muqaddam, ya. Khabar inna cs itu tidak boleh muqaddam. Yang kedua, wala tawassat bainahu wa bain ismiha, dan juga tidak boleh berada di tengah antara isimnya, ya, antara dia dengan isimnya, ya. Jadi khobar ini tidak boleh ada di antara hurufnya inna cs ini dan juga isimnya, tidak. Illa idza kana dzarfan aw jarran majrura, illa idza kana al khabar dzarfan aw jarran majrura, kecuali kalau khobar ini dzarf atau jar majrur, maka boleh di tengah. Contoh, inna ladayna ankala. Ankala sebagai apa? Ini mansub kan? Sebagai apa? Sebagai isim inna. Ya, khobar mana? Khobarnya ini, ladayna. Ah, ini di tengah. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena khobarnya ini dari dzarf. Boleh di tengah. Ya, kalau di depan enggak boleh, kalau di tengah boleh. Contoh lagi, inna fi dzalika la'ibrah. Ya, ibrah, ibratan ini sebagai apa? Sebagai ya isim inna, khobarnya di tengah nih, fi dzalik jar majrur, boleh. Nah, inna ladaina ankara, sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat, ya. Inna ladaina ankala, be ankala artinya apa? Belenggu, ya. Inna ankala ladaina, itu sungguhnya belenggu-belenggu berat di sisi kami. Nah, begitu. Cuma ini Al-Qur'an, enggak boleh diubah-ubah. Kalau yang ini, sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Gitu bukannya? Ya kan begitu kan? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut. Nah, ini pembahasan inna dan sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau teman-teman ada yang belum paham, tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab, ya, kalau saya bisa menjawab. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.